إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جمع moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang sebuah hadis dari sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu an, riwayat Imam Abu Dawud. Telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Innar rajula la yusalli salatan tsumma yansarifu anha, rubbama la yuktabu minhu illa ushruha aw tusuha aw thumruha aw subuha." أو سدسها أو خمسها أو ربعها أو ثلثها أو نصفها. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang terkadang dia salat namun tidak catat dari salat dia kecuali mungkin hanya 1/10 saja, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3 atau mungkin cuma setengah saja dari salat dia. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis ini bahwasanya tidak setiap orang yang menegakkan salat akan tercatat dari dia pahala yang sempurna. Belum tentu setiap orang yang menegakkan salat akan tertulis bagi dia pahala yang lengkap satu salat secara utuh. Mungkin saja dicatat dari dia hanya beberapa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi di depan. Ada yang 1/10, ada juga yang setengah. Dan itu memiliki beberapa faktor, dan itu memiliki beberapa alasan dan sebab. Bisa jadi ada hal-hal yang kurang dari dia tentang amalan-amalan salat dia. Agar supaya tidak terjadi pada diri kita setelah mendengar teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut bahwasanya orang yang menegakkan salat mungkin saja tidak diterima secara sempurna pahala dari dia, hendaknya kita mengetahui bahwasanya ada sebab-sebab, ada alasan-alasan, ada faktor-faktor yang menyebabkan salat kita tersebut belum tentu diterima secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang paling perhatikan, yang paling penting untuk diperhatikan setiap orang yang salat adalah hendaknya menegakkan salat tepat pada waktunya. Dikarenakan salat tepat pada waktunya mendapatkan pahala yang sempurna dan lebih afdol dari sisi lain ketika salat lewat dari waktunya atau bahkan belum masuk pada waktunya akan kurang pahala atau bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang sebuah hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal?" Wahai Rasulullah, amalan apakah yang paling mulia? Dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "As-salatu li waqtiha." Salat tepat pada waktunya. Begitu banyak amalan yang bisa saja disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang mendekatkan diri kepada Allah, namun yang paling afdol sesuai dengan pertanyaan dari Abdullah bin Mas'ud, salat tepat pada waktunya. Artinya kalau sholat diakhirkan atau sholat belum masuk pada waktunya, bisa jadi sholat tersebut tidak diterima atau kurang dari pahala afdholiyahnya. Ajakan pertama dan anjuran pertama dari hadis ini bahwasanya ingin mendapatkan pahala sholat yang sempurna, sholatlah tepat pada waktunya berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Datang sebuah kisah yang dibawakan oleh Imam Ahmad dari Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud. Dia adalah anak atau putra dari Abdullah bin Mas'ud. Pada suatu ketika di zaman salah satu khalifah Bani Umayyah, dan dia adalah Al-Walid bin Uqbah. Sebagaimana dia adalah khalifah pemimpin kaum muslimin, dia juga sekaligus imam jamaah, salat jamaah bagi kaum muslimin. Suatu ketika pada satu salat dia terlambat untuk mengimami salat jamaah. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud melihat karena waktu yang sudah terlampau jauh, akhirnya dia berinisiatif, dia menegakkan iqamat, kemudian menegakkan salat seorang yang mereka untuk tegak menjadi imam. Salat pun selesai. Datang Walid bin Uqbah menanya akan hal tersebut, kenapa engkau menegakkan salat dalam keadaan si imamnya belum datang, yakni aku sendiri sang khalifah. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud memberikan jawaban bahwasanya innallaha azza wa jalla aba alaina au ala rasulina sallallahu alaihi wa alihi wasallam an nantadiru bi salatika wa anta fi hajatik. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala enggan untuk membuat kita dan membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu salat engkau dalam keadaan engkau sebagai seorang imam masih dalam keadaan hajat kebutuhan engkau. Inisiatif dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, akhirnya dia pun menegakkan salat ketika terlampau jauh ketika imam belum datang. Hal yang sama bahkan dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang hadis dari riwayat Imam Muslim dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safar beliau, kemudian beliau terlambat hanya karena mengurusi air wudu. Di keadaan safar sudah ditegakkan adzan. Waktu yang sudah terlampau jauh, akhirnya inisiatif dari Abdurrahman bin Auf maju ke depan kemudian menegakkan salat sebagai pengganti dari imam Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terlambat. Setelah selesai dari salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang memuji Abdullah atau datang memuji Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lainnya dengan ucapan beliau, asabtum kalian telah betul dengan perbuatan kalian tersebut. Yakni ketika imam terlambat dan waktu terlampau jauh dari waktu yang semestinya, nah, hendaknya ada salah seorang pengganti, mengganti imam. Dari sini kita ambil pelajaran bahwasanya sholat tepat pada waktunya akan menggiring pelaku sholat tersebut mendapatkan pahala yang sempurna dan afdholiyah. Dari sisi yang ketiga, diakhirkan sholat tersebut jauh daripada waktu yang setepatnya, bahwasanya sholat tersebut mungkin saja berkurang pahalanya. Ma'asyara muslimin jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal-hal yang lain juga sebagai faktor pendukung tentang kesempurnaan salatnya seseorang adalah dia salat pada barisan terdepan, pada barisan pertama. Kalau masih tidak dapati lagi karena sudah penuh, dia mundur ke barisan yang berikutnya dan seterusnya. Semakin depan barisan tersebut, lebih dekat kepada imam, akan semakin sempurna salat dan pahala orang tersebut. Datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Law ya'lamun nasu ma fin nida wa saffil awal." "Law ya'lamun nasu ma fin nida wa saffil awal, thumma lam yajidu illa ayyastahamu lastahamu." Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, seandainya umat manusia mengetahui apa yang ada berupa kebaikan pada menjawab adzan dan mendatangi saf yang pertama, seandainya mereka tidak bisa mendapatinya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka harus mengundi untuk mendapatkan keutamaan pada saf yang paling terdepan. Dan juga dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik barisan saf salat bagi kaum laki-laki adalah yang paling terdepan, paling pertama, dan yang paling jelek adalah yang paling belakangnya. Dari sisi orang sama-sama menegakkan salat, namun perbedaan pahala mungkin saja bisa terjadi ketika beda dalam saf barisan dia. Yang paling terdepan mendapatkan pahala sempurna, yang berikutnya mendapatkan pahala lebih kurang daripada barisan yang terdepan. Dari sini juga sebagai motivasi bahwasanya ketika ada peluang dan kesempatan untuk mendapatkan saf terdepan dari salat-salat jamaah, hendaknya hal tersebut dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersegera. Keutamaan yang lainnya juga adalah membuat seseorang yang menegakkan salat mendapatkan pahala yang sempurna mendapati takbiratul ihram bersama imam pada salat jemaah. Dari sisi lain, kalau dia luput dari takbiratul ihram bersama imam pada salat jemaah, mungkin saja pahalanya dia bisa berkurang atau bahkan dia dicela pada sebagian dalil yang akan kita sebutkan ini. Datang hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu riwayat Imam Tirmizi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam satu hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man shalla lillahi salatan, man shalla lillahi 40 yawman ma'a jama'atin wa yudriku takbiratal ula kutiba lahu bara'atan, bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang salat lillahi ta'ala, artinya ikhlas, selama 40 malam berturut-turut, 40 hari 40 malam, dalam keadaan dia salat bersama jemaah dan mendapati takbiratul ula, takbiratul ihram bersama imam, bersama jemaah, maka akan dicatat bagi dia dua hal berlepas diri dari dia, pembebasan akan dua hal tersebut, terbebas dari api neraka, terbebas dari api neraka dan terbebas dari kemunafikan. Keutamaan tentang orang yang salat bersama imam mendapati takbiratul ihram. Dari sini tidak pantas untuk menyepelekan akan hal tersebut, tidak pantas untuk meremehkan akan hal tersebut. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang keutamaannya, bahwasanya perkara yang mungkin kita anggap ringan dan sepele, sangat mudah untuk diamalkan, ternyata pahalanya luar biasa, terbebas dari api neraka, terbebas juga dari kemunafikan. Karena amalan-amalan seperti inilah, motivasi seperti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yang membuat para salaf ridwanullahi alaihim ajma'in termotivasi untuk melakukan akan hal tersebut. Datang dari riwayat Imam Ibn Abi Syaibah dalam Musannaf, dari Mujahid rahimahullah, dia mengatakan bahwasanya aku pernah bertemu dengan salah seorang sahabat dari kalangan Ahlu Badar. Sahabat tersebut bertanya kepada anaknya, adrakta sholata ma'ana, apakah engkau sholat bersama kami? Anaknya tersebut memberikan jawaban, na'am, iya. Kemudian pertanyaan kedua dilontarkan lagi oleh sang bapak, yakni sahabat tersebut, adrakta takbiratul ula ma'ana, apakah engkau mendapati takbir al-ihram, takbir yang pertama bersama kami? Anaknya tersebut memberikan jawaban, la, dia sholat berjamaah namun tidak mendapatkan takbiratul ula. Akhirnya sahabat tersebut memberikan pelajaran kepada anaknya sendiri dengan ucapan dia, fatatka khairun wa huwa khairun min mi'ati naqatin kulluha ainuha sud. Kata sahabat tersebut bahwasanya engkau telah terluputkan sesuatu yang lebih berharga daripada jumlah 100 ekor unta, yang mana seluruh 100 ekor unta tersebut matanya adalah berwarna hitam. Artinya mata berwarna hitam dari kalangan unta merupakan harta yang sangat istimewa di kalangan kaum Arab ketika itu. Namun luput dari takbiratul ula atau takbiratul ihram, seakan-akan luput itu semuanya, 100 ekor unta. Nah, takbiratul ihram mendapati bersama imam lebih mulia daripada mendapati harta sekian dan sekian. Datang juga dari kitab Hilyatul Awliya milik Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani, dimeruatkan sampai kepada Sa'id bin Musayyab At-Tabi'i Al-Jalil rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan bahwasanya ma fattatni takbiratul ula ma'al imam mundu 50 sana. Aku tidak pernah terluputkan satu takbiratul ihram pun bersama imam semenjak 50 tahun terakhir dari hidupku. 50 tahun terakhir tidak pernah terlewatkan satu pun. Artinya dia betul-betul menjaga, memelihara satu amalan yang luar biasa yang kebanyakan orang melalaikannya. Bahkan datang celaan bagi orang meninggalkannya atau bermudah-mudah tentangnya. Datang riwayat dari Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani dalam kitabnya Hilyatul Awliya, dari Ibrahim An-Naqai, murid senior dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata dia, "Idza ra'aita rajulan yatahawana an takbiratil ula, faghsil yadayka anhu." Apabila engkau melihat seseorang kemudian dia bermudah-mudah menyepelekan tentang takbiratul ula bersama imam, maka cucilah kedua tangan engkau darinya. Engkau jangan bergaul dengan dia karena di dia tidak terdapat kebaikan kalau dia sudah menyepelekan yang mana takbiratul ula. Apalagi dengan unsur sengaja, apalagi dengan unsur memperlambat-lambat sholat, apalagi dengan unsur untuk sengaja untuk meninggalkan amalan yang luar biasa tersebut, tidak ada kebaikan dari dia. Sebagaimana datang juga dari Imam Al-Baihaqi dalam kitab Shu'abil Iman, dari Imam Yahya bin Ma'in, dia berkata bahwasanya sami'tu waqi'an, aku pernah mendengar waqi' berkata tentang amalan yang sama dengan apa yang barusan kita sebutkan dari hadis-hadis di depan. Kata Waqi' berdasarkan berita dari Yahya bin Ma'in, Dia mengatakan bahwasanya man tasahala atau man lam yudrik takbiratul ula ma'al imam fala tarju khaira. Apabila engkau melihat ada seseorang yang dia bermudah-mudah tidak mendapatkan takbiratul ula bersama imam, maka jangan mengharap kebaikan dari dia. Karena orang tersebut menyepelekan solatnya, menyepelekan amalan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala tentang solat. Bahkan para imam menulis tentang solat memiliki keutamaan yang luar biasa. Sebagai mereka menulis tentang taqdimu qadri solat, keutamaan yang agung tentang kadar dari solat. Ma'asyar muslimin jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebuah kisah dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an dalam riwayat Imam Muslim. Dia mengatakan bahwasanya anna rajulan minal ansar kana baituhu min aqsa baitin fil Madinah. Ada seseorang dari kalangan kaum Ansar, rumahnya adalah rumah yang paling jauh di pelosok Madinah. Walam tuqtihu shalah ma'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akan tetapi dia tidak pernah terluput satu salat pun bersama salat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fatawajjana alaih faqulna lahu ya fulan law ishtarata himaran tarqabuhu fir ramda wadh-dhulma. Namun kami mengasihani dia. Rumahnya terlalu jauh, namun dia datang hanya dengan sekadar berjalan kaki tanpa mengendarai kendaraan. Namun dia tidak pernah luput dari salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami pun katakan kepada dia, wahai fulan, seandainya saya engkau memberikan kendaraan dari harta engkau, kemudian engkau tidak merasa capek ketika berkendaraan, kami lihat engkau hanya berjalan kaki. Akhirnya kata orang tersebut memberikan jawaban kepada sahabat-sahabat yang kasihani dia. Dia mengatakan bahwasanya ma yasurruni anna manzili bi jambi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam illa anni uhibbu an tuktaba man syaa ila shalah war ruju'i minal masjid ila ahli. Aku tidak gembira, aku tidak senang apabila rumahku berada persis di samping rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Justru yang aku senang adalah tertulis setiap langkah kakiku menuju kepada masjid, kemudian tercatat juga langkah kakiku dari masjid menuju kembali ke rumahku. Dengan bersamaan itu dia tidak pernah luput satu salat pun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Subhanallah. Amalan yang luar biasa, mencari keutamaan tentang salat tepat pada waktunya. Salat mendapati shaf yang pertama, ditambahkan lagi salat bersama imam mendapatkan takbiratul ihram merupakan amalan daripada salafun salih ridwanullahi alaihim ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ma'asyiral ikhwa al-ahibbah, jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah terdahulu bahwasanya setiap orang yang salat belum tentu mendapatkan pahala yang sempurna. Mungkin saja pahala salat dia tersebut berkurang dengan beberapa faktor yang bisa jadi salah satunya adalah apa yang telah kita sebutkan pada sesi atau khutbah yang pertama di depan. Bagaimanapun keadaan salat kita, perlu kita pertama untuk berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin mempersembahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan inginkan. Namun toh seandainya seseorang diberikan udzur oleh Allah dengan udzur yang syar'i, bukan karena kesengajaan, bisa jadi dia tersebut mendapatkan udzur kemudian terlambat sholatnya atau tidak mendapati apa yang disebutkan tadi pada sesi pertama, dia bisa menutupinya dan mengejar ketinggalan dia tersebut setelah selesai dari sholat. Di antaranya adalah dia menutupi kekurangan tersebut dengan mengamalkan amalan yang dituntun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diamalkan setelah sholat, seperti berzikir kepada Allah, wirid kepada Allah setelah selesai sholat, serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Bertakbir kepada Allah, istighfar kepada Allah, kemudian disusul dengan tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33 kali dan zikir-zikir yang lainnya, wirid-wirid yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menambal dan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada penyelenggaraan sholat jenazah di depan. Demikian juga menutup ketertinggalan tersebut, kekurangan tersebut dengan mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salat-salat nawafil, salat-salat qabliyah atau salat-salat ba'diyah setelah menegakkan salat fardu. Datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Abu Dawud, Tirmizi dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma yuqda bihi al-'abdu yawmal qiyamati fi shalah." Perkara yang paling pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Salatnya yang paling pertama. Mungkin dia banyak bersedekah namun bukan itu yang paling pertama. Mungkin dia ulang kali haji atau umrah ke Baitullahil Haram namun bukan itu yang paling pertama. Mungkin dia rajin membantu orang lain yang membutuhkan namun bukan itu yang paling pertama dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala salatnya. Lanjut hadisnya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, lanjutan dari hadis tersebut. Unduru ila salati ibadi hal atammaha am naqasaha. Perhatikanlah wahai para malaikat yang mencatat amalan. Perhatikan kepada salat hambaku tersebut, apakah dia menyempurnakannya atau kurang dari dia. Kemudian lanjut hadisnya, kata Allah Subhanahu wa taala, fa in atammaha faktub lahu tamma wa in naqasa minha fandur li ibadi min tatawwu'in. Apabila dia salat dan sempurna, maka catatlah salat dia tersebut sebagai pahala yang sempurna. Namun apabila kurang dari pahala dia tersebut, maka lihat dari salat-salat sunnahnya. Perhatikan dari salat-salat tatawwu'nya. Perhatikan dari salat-salat qabliyah dan ba'diyahnya. Apabila kurang dari salat yang fardu, tutupi kekurangan dan kejanggalan tersebut dari salat-salat sunnahnya. Ini sebagai pengejar ketertinggalan, mengurangi tentang sesuatu yang belum sempurna dari sholat. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah setelah sholat fardu, kemudian disusul juga dengan sholat sunnah-sunnah yang lainnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.